قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل واولاد وما جمع بالف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسره نه خلق الله السماوات واسقى البنات ما شاء الله. Kata beliau rahmallahu ta'ala, ulat. Beliau langsung berikan yang mulhaknya dulu. Ulat. Ini kan mulhak. Bukan jamu nasalis, tapi apa? Mulhak. Ulat. Dan apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan? Ulat. Ulat. Dan apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan? Jamu apa ini? Manasalim. Jamu nasalim. Langsung definisinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini bukan definisinya, itulah namanya yang tepat. Namanya bukan jama mu'anas salim. Karena kadang ada sebagian jama yang dijama ke mu'anas salim, tidak salim. Tidak salim. Nanti akan dijelaskan di sebagian buku. Maka nama yang paling tepat mereka bilang, majumi abi alifin wata'in mazidataini. Walaupun panjang tapi jelas. Apa yang dijama dengan alif, alif dan ta' tambahan. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Paham gak ini namanya? Majumi abi alif min watain mazidataini. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Itu kita kenal kalau di buku dasar jama mu'anas salim. Tidak apa-apa, kalau di dasar kita kasih tahu seperti itu. Karena untuk memudahkan orang pemula. Ya, bagi pemula. Ya. Wa masumya bihi min huma. Dan apa yang dinamakan dengannya dari keduanya. Paham gak ini? Yang dinamakan, artinya dia bukan jama sebenarnya. Tapi dikasih nama dengan nama jama itu. Maka kita bilang apa? Mulhab. Paham? Ada orang namanya muslimat. Paham gak ini? Ada orang namanya apa? Mu'minat. Paham gak ini? Ya, pakai alif dan tak tambahan namanya. Ya sama. Dia di irobnya diikutkan ke jama manas salim. Atau apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Fayun sobu bil kasro. Ini alamat irobnya. Maka dia dinasob dengan kasro. Nah. Contoh. Khulakullahu samawati. Mana dia? Samawati. Wastopal banati. Mana dia? Banati. Ini jelas. Syarah. Albabu robi mimma khoroja anil asli. Bab yang keempat dari yang keluar dari asal, majumi abi alif wa ta'in mazidataini. Apa yang dijama dengan alif dan ta' tambahan? Kahindat wa zainabat fa innahu yunsabu bil kasrati niabatan anil fathati. Sesungguhnya dia dinasab dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah. Masya Allah. Iya, itu saja yang keluar. Itu saja yang keluar ketika dinasab. Kenapa? Karena kalau diropa sama dijer, di atas A, asal. Kalau diropa sama dijer, kan diropa dengan tanda apa dia? Diropa dengan tanda apa? Dhamma. Dijer, kasur. Kan asal. Berarti yang keluar dari asal apa? Nasab saja. Makanya belum bilang. Fa'innahu yunsabu bil kasroti. Sesungguhnya dia dinasab dengan kasro. Itu saja. Karena yang keluar dari asal. Niabatan anil fathah sebagai pengganti dari fathah. Takul untuk padakan ra'aitul hindati. Iya, wa zainabati. Jelas ini? Qala Allahu ta'ala khalaqallahu samawati wa asfal banati. Fa amma fi raf'i wal jar. Adapun dalam keadaan dia rafa dan jar, fa innahu 'alal asli. Sesungguhnya dia ada dasar apa? Asalnya. Paham Ahmad? Mubar? Alhamdulillah. Takulan untuk padakan ja'atil hindatu fatarfa'uhu bidhamma antum rafa dia dengan dhamma wa marartu bil hindati fatajurruhu bil kasra kamu jadi dengan kasra. Paham kan? Iya, ini bahasanya Ibnu Hisyam lebih bagus ya. Karena kadang di sebagian buku bahasa fayurfa'u bidhamma dia dirafa dia. Kalau Ibnu Hisyam dia hitop kita. Kamu rafa dia dengan dhamma. Maksudnya kalau kamu baca fatarfa'u kamu rafa dengan dhamma. Paham gak ini? Wa tajurruhu kamu kasro. Kamu jar dia bil kasro, dengan kasro. Kan dia rata-rata pakai hiwar. Bahkan dia kitab kita yang mempelajarinya. Jelas ini lebih bagus. Selesai. Wala farqa baina ayyakuna musamma hadzal jam'a muannatsan bil ma'na la farqa, tidak ada perbedaan baina antara ayyakuna musamma hadzal jam'a, bahwasanya yang dinamakan dengan jama' ini muannatsan, maksudnya kata yang dijama' dengan jama' ini adalah muannats, kata muannats, tahu ya, kata perempuan, bil ma'na muannats dengan makna, maksudnya lafadznya mudzakkar tapi maknanya apa? Mu'annat. Sama saja, tidak ada bedanya. Seperti hindun, lafadznya apa ini? Mudzakkar. Antum, yang sekoya, yang di belakang antum. Ya, yang balik. Apa saya bilang tadi, yang terakhir? Baru dicari. Orang mana? Apa? Goa. Mondok di mana sebelumnya? Pare-pare. Konsentrasi sedikit. Mungkin di Pare-pare karena di pinggir laut masjidnya, dia sering lihat laut. Lagi belajar. Di sini tidak. Lihat saya, lihat buku. Ya? Karena mau lihat jalan di luar banyak motor. Saya baca tadi itu saudara kahindun mahindaj. Hilang konsentrasi sedikit. Mungkin lagi di Pare-pare hatinya. Tinggal kami itu Pare-pare. Hindun. Ini hindun. Lafadznya muannats itu mudzakkar? Mudzakkar. Maknanya? Muannats. Tidak ada bedanya seperti itu. Yang banyak maknanya muannats. Lihat jamaknya. Hindaj. Aubita. Atau dia sudah pakai ta. Maksudnya lafadznya sudah muannats. Kan kalau ada ta pasti lafadznya apa? Muannats. Sama saja. Muannats bita. Maknanya bukan? Kan ada mu'annas itu, mu'annas makna la labdon. Bang, ada juga mu'annas labdon la makna. Yang tadi itu mu'annas makna la labdon. Hindun. Bang, sekarang bita. Bita maksud sini, bita lapanya mu'annas. Tapi maknanya apa? Mudakar. Contoh, tolha. Mu'annas itu mudakar lapatnya? Mu'annas. Maknanya? Mudzakkar, karena Tolha ini nama siapa? Namanya laki. Bang, Tolha, Tolhat, sama. Aubita wal makna jami'a, atau dengan ta dan makna semuanya. Maksudnya lafadznya mu'annas, maknanya apa? Mu'annas. Sama saja. Iya, ke Fatimah. Fatimah ini lafadznya apa ini? Mu'annas. Maknanya? Mu'annas. Sama saja. Ke Fatimah. Tidak ada bedanya semua ini. Au bil alif bil maksurah, atau dia mu'annas bil alif maksurah. Karena ada kata kadang bukan dengan ta mu'annasnya, tapi dengan apa? Alif ta'nif maksurah. Iya enggak? Yang mamnu minasorof. Yang berarti dia mu'annas dengan apapun mu'annasnya. Iya, dengan makna, dengan lafa dan makna, atau dengan alif ta'nif maksurah. Kahubla. Hubla ini mu'annas atau mudzakkar? Muannas, karena hubla itu yang hamil. Ya, hamil bisa mudzakkar enggak? Kenapa? Berarti hubla ini muannas tapi bi alif tanwin. Jamaknya hublayat. Dari mana ya itu? Dari alif bengkok. Paham enggak ini? Aslinya hubla hublayu. Hubla hublayu. Karena ya berharokat sebelumnya apa? Fathah digantilah menjadi alif. Ketika jamak kembali ke asli. Makanya jadi hublayat. Jelas ini? Kembali ke asli. Ini karena kita sudah belajar sorof, kita bebas bilang seperti itu. Karena kita sudah tahu apa asalnya alif. Jelas ya? Kalau belum belajar sorof, sulit nanti kita pahami dari mana ya. Dari mana? Ya. Hublayat. Awil mamdudah. Atau alif tanitnya bukan maksurah tapi mamdudah. Ada hamzah di belakangnya setelah alif. Tapi mu'annas. Tapi apa? Mu'annas. Jelas ini? Tapi mu'annas. Ini dua-duanya ini mamnu minasorof. Ya? Ini termasuk satu ilah menduduki kedudukan dua ilah. Paham kan? Alif tanith. Apakah dia mamdudah atau maksurah? Lihat maksura sahra'u. Sahra'u. Jadinya apa? Sahrawat. Pertanyaan, dari mana itu waw? Dari Hamzah. Dari mana waw? Hamzah. Nanti insyaallah akan datang bersama kita di sorok. Akan datang nanti di pembahasan di kitab Syadul Arab, bahwa gimana cara jamak isim mamdud, bagaimana cara jamak isim maksur, bagaimana cara jamak isim sahih. Bukan mamdud, bukan maksur. Jelas ini? Ah, di antara nanti yang diceritakan di sana, cara jamak muannats salim kata yang alif tanwin mamdudah. Alif tanwin mamdudah. Itu hamzanya diganti apa? Hamzah setelah alif. Dipahami ini? Hamzanya diganti apa? Maka mereka membagi, ada hamzah dari huruf asli. Ya, ada hamzah memang tambahan. Ada hamzah dari huruf asli, ada hamzah dari apa? Tambahan. Ada hamzah asli waw. Ada hamzah asli ya. Ada hamzah tambahan. Paham gak ini? Contoh hamzah asli waw. Ya? Sama'un. Aslinya apa? Sama'un. Aslinya? Sama'un. Waw jatuh setelah alif, maka pasti diganti menjadi hamzah. Jadilah sama'un. Kalau antum jama, apa jamanya ini? Jama mana salim? Sama'at. Antum bilang apa? Sama'at. Pakai apa? Waw. Kenapa? Dari mana waw? Hamzah aslinya. Aslinya waw. Paham gak ini? Jelas ini? Iya. Sekarang ada hamzah asliyah. Seperti mereka mengatakan bina'un. Aslinya apa? Bina'yun. Bina'yun. Tapi ada ya jatuh setelah alif, maka diganti menjadi hamzah. Kan begitu? Ada waw atau ya terlihat setelah alif tambahan, pasti diganti hamzah. Kan begitu? Sudah lewat di sorok. Maka bina'yun. Apa jamaknya ini? Hah? Binayat. Atau mereka katakan bunyat. Dipahami ini? Datang ya-nya. Muncul kembali apa? Ya-nya. Ada hamzah. Dia memang bukan aslinya sesuatu. Dia tambahan. Murni tambahan. Seperti sohro. Itu kan hamzah litani. Paham ini? Hamzah litani. Tambahan murni. Maka ini diganti ke waw. Kalau hamzahnya murni, maka diganti kemana? Ke waw. Maka jadi sohrowa. Paham ya? Diganti ke waw, bukan ya. Bukan? Iya. Jelas Imron? Dari mana itu datanya waw? Dari mana Imron? Dari? Alif tambahan. Mana alif tambahan itu? Ngantuk-ngantuk. Najib, jam berapa tidur? Hah? Awal ji. Hah? Alhamdulillah. Ah, kita ya dari hamzah Imron, bukan dari alif. Beda alif, beda hamzah. No? Ah, beda alif sama beda Ruslan. Orang lain itu dua orang. Paham ini? Sama itu bedanya alif sama hamzah. Paham Imron? Alhamdulillah. Paham jadi itu Muhammad. Mubar. Yakin Mubar. Hah? Alhamdulillah. Jadi dari hamzah tambahan, dari hamzah tambahan. Kata beliau rahimallahu taala ala taro. Tidakkah antum melihat? Annal awwal muharrakun wasatuhu. Bahasanya yang pertama, belum ya? Apa? Terlalu ke bawah. Aw yakunu musammahu mudzakkara atau dia dinamakan dengan mudzakkar. Sama saja. Apakah dinamakan mu'anat atau dinamakan apa? Yang dinamakan dengannya adalah mudakar. Ka istobl. Istoblun. Ini kan namanya apa ini? Mudakar. Tapi bisa dijama dengan jam mana salim. Dah jam mana salim. Jadinya apa? Istobalat. Itulah belum lari tadi. Dari takbir dengan jama mu'anat salim. Menjadi apa yang dijama dengan alif dan tambahan. Karena bisa mudakar. Kalau antum bilang jama mu'anas salim berarti pasti perempuan. Sementara ini yang dijama ke sini, tidak pasti perempuan. Paham sisinya ini? Paham sisinya? Jadi bisa kata mudzakkar dijama menjadi jama mu'anas salim. Wahammam menjadi apa? Hammamat. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Padahal katanya mudzakkar atau muannas ini? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tapi dijamak gimana? Muannas. Muannas. Makanya dibilang saja apa yang dijamak dengan alif dan ta. Tambahan. Jelas ya? Itu takbir yang paling jelas. Tidak ada perbedaan semua itu. Sama saja apakah mudzakkar atau muannas. Sama saja apakah muannas dengan ta atau bukan dengan ta. Atau muannas lafadz atau muannas ma'nawi. Paham kan? Sama semuanya. Bisa, yang penting ada tambahan alif dan ta. Itu sebenarnya intinya. Apa yang dijamak dengan alif tambahan sudah. Antum langsung bilang, ini i'rabnya. Kalau satu kata dijamak dengan alif dan ta tambahan, langsung antum pastikan. Oh, i'rabnya ini. I'rabnya ini. Masya Allah. Maka dalika labar kodemika pula tidak ada bedanya. Baina ayyakuna kode salimat bihi buniyatu wahidihi. Tidak ada perbedaan apakah telah selamat padanya bangunan mufradnya. Bangunan wahidihi maksudnya bangunan mufradnya. Wahid artinya mufradnya. Sama saja apakah selamat bangunan mufradnya. Ini nanti untuk mengkritik mu'annas salim. Namanya salim kan tak berubah. Paham tadi? Makanya boleh tegur. Kalau tadi untuk mengkritik mu'annas, kata mu'annas tidak cocok. Kan jamak mu'annas, kata mu'annas tidak cocok. Kenapa? Karena ada kata laki-laki yang dijamak ke mu'annas. Jelas ini? Tidak cocok. Sekarang mau dikritik itu salimnya. Kan jamak mu'annas salim. Mu'annas sudah selesai. Ada salim. Kata beliau tidak ada perbedaan antara yang kode salimat fihi, antara yang telah selamat padanya binyatu wahidihi, bukan binyatu, kalau saya salah harokat ya, bunyatu, bunyatu wahidihi, bangunan wahidnya, bangunan mufradnya, wahid artinya mufradnya. Sama saja apakah selamat bangunan mufradnya, seperti apa? Dohmatun. Dia bilang jamaknya dohmat. Selamat atau tidak? Dohmatun, dohmat. Selamat atau tidak? Tidak. Selamat. Tidak ada berubah. Tinggal ditambah alif dan ta. Au tagoyarot. Atau berubah bentuk mufradnya. Kasajadatun. Sajadat. Berubah gak? Berubah. Ini namanya tidak salim. Ini jamak taksir kalau begitu. Ya kan? Tapi kan ada ta dan alif dan ta, enggak. Makanya enggak bisa dikatakan salim. Kan enggak semuanya salim. Enggak, tidak semuanya salim. Seperti apa? Sajadatun sukun jimnya. Dia jamak menjadi apa? Sajadat. Paham, Mubar? Hah? Hubla. Dia bilang, hubla ya sohro. Zohrawat. Lihat itu. Selamat gak? Hublaya. Alif menjadi apa? Iya. Selamat atau tidak? Tidak. Zohro. Jadi Zohrawat. Selamat gak? Selamat atau tidak? Tidak. Makanya kata bulu. Ala taro. Tidakkah antum melihat? Annal awal muharrakun wastuhu. Bahwasanya contoh pertama diharokati tengahnya. Yang mana itu? Contoh yang mana itu? Sajadah. Asalnya sajadah. Menjadi? Sajadah. Wasani kulibat alif huya'a. Yang kedua, diubah alifnya menjadi ya. Asalnya hubla. Menjadi? Hublaya. Hubla menjadi? Hublaya. Berubah enggak? Berubah enggak? Berubah. Wasalif kulibat hamzatu wawa. Yang ketiga, diubah hamzanya menjadi wawu. Berubah berarti? Walihada. Baru belum kasih tahu alasannya. Oleh karena inilah adaltu an qawli aktsarihim. Saya berpaling dari ucapan kebanyakan mereka. Bukan saya adil, hati-hati. Ya, kalau kita tidak belajar ini bisa nanti artikan saya adil. Di sini saya berpaling dari ucapan kebanyakan mereka, itu kebanyakan ahli bahasa, jam'ul mu'annas salim. Mereka bilang jama' mu'annas salim. Saya berpaling dari itu. Ila an kultu kepada ucapanku al-jam'u bil alif wa ta. Yang dijama dengan alif dan ta. Mana lebih bagus? yang dijama dengan alif dan ta tambah itu lebih bagus. Paham gak ini? Daripada jama nas salim dengan kejelasan yang tadi itu. Tapi ini kita uraikan di buku atas. Kalau di buku dasar jangan, pusing orang. Ya? Nanti kita menanamkan keyakinan pada orang bahwa bahasa itu sulit. Itu bahaya. Paham kan? Iya, kita harus menanamkan bahwa bahasa itu adalah mudah supaya mereka suka belajar. Kalau dari awal sulit, tahun depan lari. Paham enggak? Suku tahun depan, nanti sebentar lagi Id. Lari setelah Id enggak ada. Anu paham enggak ini? Ini enggak boleh. Enggak boleh membuat orang lari. Iya, tapi jadi ingat, enggak semua yang ada di kepala kita keluarkan ke orang. Kita harus lihat ini orang levelnya, tingkatannya bagaimana. Kalau tingkatnya begini, kita kasih segini. Jangan kasih lebih. Paham kan? Paham kan? Nah, bayi dikasih nasi. Apa yang terjadi, Ahmad? Paham kan? Nah, Masya Allah. Hati-hati. Jangan terlalu semangat. Jelas ya? Ya, ini di buku di sini baru jelaskan. Saya tidak pernah sentuh sebelumnya. Kenapa? Bukan, belum saat. Nah, di sini saatnya, alhamdulillah, langsung kita dapat. Oh, ternyata nama jam muannas salim tidak cocok. Karena di sini tidak salim, tidak semua muannas. Tidak salim, tidak semua juga apa? Muannas. Kadang mudhakkar, kadang tidak salim. Kadang tidak salim. Dengan penjelasan yang beliau katakan tadi. Makanya kata beliau, rahmatullah ta'ala, li'a umma jam al-muannas wa jam al-mudhakkar. Supaya umum untuk jama mu'annas dan jamaknya mudhakkar. Wa masalima fihi al-mufradu wa ma taghayyara. Apa yang selamat padanya mufradnya dan apa yang berubah. Jelas ya? Umum untuk semuanya. Wa qayyatul alif wa ta bi ziyadah. Saya ikat alif dan ta-nya harus tambahan. Alif dan ta-nya dengan kata apa tambah? Tambahan. Kata beliau kan jama dengan apa yang dijama dengan alif dan ta tambah? Tambahan. Kenapa harus ada kata tambahan? Ini akan diterangkan sekarang. Liukhrija. Nah, supaya mengeluarkan contoh baitun abiyat. Jangan tuh perhatian itu jama. Mirip kan dengan jama muannas salim? Apa di jama dengan alif dan ta? Kalau seandainya tidak ada kata tambahan itu masuk. Maitun amwat. Ya, maitun menjadi apa? Amwat. Cuma pertanyaan, dari mana wawu itu? Hah? Maitun amwat. Dari mana wawu itu? Iya. Hah? Dari ya, karena ya itu bukan ya. Itu wawu. Karena mata ya mutu. Sama dengan kola ya kulu. Paham gak ini? Jadi maitun aslinya apa? Maut. Makanya jamanya amwat, itulah wawunya itu dari situ. Kembali ke asli. Karena jama itu mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Iya. Fa inna ta fihi asliyah. Sungguh ta pada keduanya asli. Ta yang mana itu? Dua keduanya. Ta dari abiyat, ta dari amwat. Itu kan ta asli. Walaupun alifnya alif tambahan. Fayunsuban bil fatati alal asli. Hati-hati. Maka dia dinasab dengan fathah di atas asli. Antum katakan, hadza abyatun ra'aitu abyatan. Paham gak ini? Paham ini? Bukan dengan kasrah. Taqul sakantu abyatan. Saya tinggal di rumah. Hadartu amwatan. Saya hadir. Ya, di orang yang meninggal. Qala Allah Ta'ala, wa kuntum amwatan. Fahyakum. Ini tidak salah. Paham gak ini? Kan ini bukan jama muannas salim. Wakadalika nah, demikian pula contoh. Ini kadang bingung sedikit, hati-hati ini sebentar. Kudotin. Guzatin. Kudotin. Guzatin. Iya. Ini kan tak tambahan. Tak tambahan, karena dari kata kodi. Dari kata apa? Kodiyun. Ketika dijama, kudotin. Tanya tak ada itu. Tak tambah? Tambahan. Guzatin. Dari kata gozi. Goziun. Ketika dijama menjadi apa? Guzatin. Tanya apa itu? Tak tambahan. Kenapa dari dinamakan dari zaman mana salim? Karena alifnya asli. Ya? Karena kudotin. Bukan begitu aslinya. Aslinya itu kudoyatin. Kudoyatin. Guzawatin. Pak. Kudoyatin. Guzawatin. Paham gak nih? Dari mana alif? Ya, koedah yang kita telah hafal. Waw berharokat. Ya, berharokat. Sebelumnya, fathah. Maka dia diganti alif. Makanya, kalau ditanya, guzatin, kudotin, alif asli atau tambahan? Asli atau tambahan? Asli. Karena dia dari ya atau waw yang diganti menjadi alif. Paham gak ini? Jadi, walaupun tak tambahan alifnya, bu? Bukan. Makanya kata beliau apa? Fa'inna ta fihima inkanat za'idatan. Sungguhnya ta pada keduanya walaupun tambahan. Illa hanya saja annal alifa fihima asliya. Alif pada keduanya ternyata apa? Asli. Kenapa bisa asli? Lihat dulu. Lihat. Li'annaha munqalibatun an asli. Karena dia diubah dari asli. Bukan ditambah. Tapi hanya diubah dari asli. Bedakan tambah sama diubah. Kalau diubah masih asli. Paham gak ini? Tapi diubah bentuknya. Ya, ala taro, tidakkah kamu lihat annal asla, bahwasanya asalnya kudoyatun guzawatun. Paham gak ini? Paham aslinya? Ya, li'annahuma min kudoitu wa gozautu. Karena keduanya dari kata kudoitu dan gozautu. Aslinya wow, aslinya ya. Falamma taharruka, garis bawah itu kaidahnya. Ini kaidah ma'ruf kalau orang sudah belajar sorof. Falamma taharrakatil wawu awil ya'u wa fataha ma qablahuma kulibata alifain. Tatkala berharokat wawu dan ya'nya dan berfathah apa yang sebelum keduanya, maka diubah menjadi alif. Iya kan? Kalau ada ya atau wawu berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif. Paham kaidahnya itu? Falidhalika yunsobu bil fathati alal asli. Oleh karena itu dia dinasob di atas fathah. Di atas? Dinasob dengan fathah di atas? Asli. Takulah untuk katakan. Ro'aitu kudotan. Waguzatan. Paham gak ini? Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Jam? 9:45. Sudah dulu atau lanjut? Sudah dulu. Baru sedikit? Sedikit sekali. Mamluk minas. Gimana nih? Hah? Sudah dulu? Sudah dulu. Sudah dulu ya, alhamdulillah. Maunya lanjut. Insyaallah besok.